Kalau kita bicara masalah keluarga Sakinah, sesungguhnya keluarga Sakinah itu dibangun di atas dua pilar. Pilar yang pertama adalah Rabbatul Bait, dan pilar yang kedua adalah Tarbiyatul Aulad. Rabbatul Bait adalah kerumah tanggaan, dan Tarbiyatul Aulad adalah pendidikan anak. Sebuah keluarga tidak akan mencapai tingkat Sakinah yang optimal kalau hanya tegak satu di antara dua pilar ini. Jadi mau tidak mau, kedua pilar itu harus tegak, baru tercapai sebuah keluarga Sakinah yang sesungguhnya. Rabbatul Bait, kerumah tanggaan, dan Tarbiyatul Aulad atau pendidikan anak. Sebenarnya saya sudah menyiapkan dua file ya, yang satu tentang Rabbatul Bait dan yang satu tentang Tarbiyatul Aulad. Tapi karena keterbatasan waktu kita pada malam hari ini, saya hanya akan membahas Tarbiyatul Aulad atau pendidikan anak, dengan harapan pada acara tanya jawab kita nanti ya, masalah Rabbatul Bait dapat juga diajukan sebagai bahan pertanyaan ya. Kalau kita bicara masalah Tarbiyatul Aulad atau pendidikan anak di dalam Islam, maka menurut metode Rasulullah, maka kita nanti akan menemukan satu di antara tiga pola asuh ini. Di dunia ini, pola asuh dalam mendidik anak itu sebetulnya hanya ada tiga pola di seluruh dunia ini, ya, yaitu pola asuh koersif, pola asuh permisif, dan pola asuh dialogis. Jadi di dunia ini, kemanapun kita pergi, pola asuh dalam mendidik anak itu hanya dapat dibagi atas tiga besar ini: pola asuh koersif, permisif, dan dialogis. Apa yang dimaksud dengan pola asuh yang koersif? Pola asuh koersif adalah yaitu cara orang tua mendisiplinkan anak tanpa memberi anak kebebasan. Kemudian apa yang dimaksud dengan pola asuh permisif? Yaitu orang tua memberi anak kebebasan tanpa disiplin. Dan apa itu pola asuh dialogis? Yaitu orang tua memberi anak kebebasan tetapi disiplin. Cukup sampai disini. Ya, jadi ada tiga. Ya, jadi koersif, disiplin tetapi tidak bebas; permisif, bebas tetapi tidak disiplin; dan dialogis, bebas tetapi disiplin. Kita akan pilih yang mana? Pilih yang mana? Yang tiga, yang dialogis. Ya, ada tiga pola seperti ini ya. Sekarang mungkin jangan dulu. Ya, ada tiga pola ya, yaitu koersif, permisif, dan dialogis. Kita pilih yang mana? Yang dialogis. Nah sekarang, sudahkah kita betul-betul mengenal satu dengan yang lainnya? Apa yang dimaksud dengan koersif? Apa yang dimaksud dengan permisif? Apa yang dimaksud dengan dialogis? Atau saya ingin mengambil sebuah contoh ya. Saya ingin mengambil sebuah contoh, tolong dinilai. Ya, ini termasuk pola asuh yang mana? Atau mungkin saya mulai dari sebuah kasus dulu. Ada seorang ibu, ini contohnya harus selalu di tanah air, karena saya nggak punya contoh di sini, ya. Jadi contohnya kenapa harus selalu di tanah air? Kenapa saya? Karena saya tidak punya contoh ini. Ada seorang ibu, ya, dengan anak yang banyak, ya, tapi tidak mencapai 13 kelihatannya, ya. Ada seorang ibu dengan anak yang banyak, ya, dengan ekonomi bawah, ya. Satu saat dia mengajak salah seorang anaknya bernama Anton. Mudah-mudahan di sini nggak ada yang namanya Anton. Kalau ada saya ganti. Insya Allah nggak ada namanya Anton di sini ya. Iya. Jadi ini fiktif ya. Jadi seorang ibu mengajak anaknya berusia 7 tahun bernama Anton pergi ke minimarket. Sebelum masuk ke minimarket, sang ibu itu sudah membuat komitmen dengan anaknya yang bernama Anton ini. Anton, mama lagi nggak punya duit. Jadi nanti kita masuk ke minimarket, kamu hanya boleh ambil satu item. Kalau kamu ambil makanan, kamu gak boleh ambil minuman. Kalau kamu ambil minuman, kamu gak boleh ambil makanan. Pokoknya kamu hanya boleh ambil satu item. Oke? Okay? Oke, okay, ma. Ya, jadi sepakat kan? Kemudian mereka masuk ke dalam minimarket. Kemudian mamahnya belanja untuk Anton dan juga untuk saudaranya yang lain di rumah. Terus kemudian ketika sang ibu akan menuju kasir untuk membayar, dilihatnya Anton mengambil satu batang coklat Tobleron dimasukkan ke dalam kantong celananya. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Ibu Anton kepada Anton? Apa yang akan dilakukan oleh Ibu Anton kepada Anton? Karena pola asuh di dunia ini hanya tiga, maka hanya ada tiga kemungkinan perilaku ibu itu kepada anak. Ya, karena pola asuh ada tiga, maka perlakuan orang tua kepada anak kemungkinannya juga hanya tiga. Jadi ada tiga kemungkinan, atau begini, atau begini, atau begini, atau begitu, atau begini itu, iya kan? Nah, hanya ada tiga kemungkinan. Nah, sekarang tadi sudah saya jelaskan bahwa koersif mendisiplinkan anak tanpa kebebasan, permisif memberi anak kebebasan tanpa disiplin, dan dialogis memberi anak kebebasan tetapi disiplin. Ya, sekarang saya ingin memberikan contoh reaksi orang tua kepada seorang anak ketika terjadi kasus ini. Tolong ditebak, ini orang tua yang koersif, permisif, atau dialogis? Tolong ditebak. Ya, seorang ibu ketika dia melihat Anton itu mengambil satu batang coklat Toblerone kemudian dimasukkan dalam kantongnya, kemudian sang ibu itu mengatakan kepada Anton, "Anton, kamu pikir mama punya pohon duit ya di rumah? Kamu tahu gak berapa itu Toblerone sebatang? 6.500 one Australian dollar. Ya. Lagian mama gak mungkin kalau cuma beli sebatang. Saudara kamu kan banyak. Berapa mama harus bayar semuanya? Silahkan berkah." Ini orang tua yang koersif, permisif, ataukah dialogis? Koersif? Yakin? Yakin? Dari bapak-bapak? Gimana? Dialogis? Nah, ini adalah tipe orang tua yang permisif. Ya, ini adalah tipe orang tua yang permisif. Kenapa dia tipe orang tua yang permisif? Tapi kira-kira apakah si Ibu Anton itu terima tidak kalau dia dikatakan oleh temannya bahwa dia permisif? Abis mamahnya Anton permisif si orangnya. Terima gak dia kira-kira? Mbak Yu jangan sembarangan lo bilang saya permisif. Saya ini tegas lo sama anak. Kalau anak salah langsung saya tegur. Jangan sembarangan lo menilai orang bilang saya permisif. Ya. Pasti gak terima kan? Ya. Pasti tidak terima. Nah, di sini salahnya Ibu Anton. Ibu Anton mengira bahwa tegasnya orang tua diukur dari volume suara. Ya. Salah besar. Kalau orang tua berpikir bahwa ketegasan orang tua diukur dari volume suara, salah besar. Mari kita lihat berikutnya supaya kita lebih paham lagi tentang tiga pola ini. Ya. Berikutnya kita lihat apa itu pola asuh dialogis. Orang tua memberi anak benar tapi disiplin. Yang tadi kita lanjutkan. Orang tua koersif membuat keputusan untuk anak dan anak hanya tinggal melaksanakan keputusan orang tua. Ya, itu koersif. Sekarang berikutnya. Permisif, yaitu mengambil alih tanggung jawab anak menjadi tanggung jawab orang tua. Nah, ini tadi saya katakan ini kan, mengambil alih tanggung jawab anak menjadi tanggung jawab orang tua. Nah, sekarang saya tanya, siapa yang mengambil coklat? Anak atau Anton? Siapa yang seharusnya membayar? Anton. Iya kan? Karena tadi sudah sepakat kan? Sudah sepakat kan tadi bahwa Anton, kamu hanya boleh ambil satu item. Atau makanan atau minuman. Oke. Iya kan? Di luar satu item itu berarti bukan tanggung jawab mamahnya untuk bayar kan? Tanggung jawab Anton yang mengambil kan? Nah, tapi apa yang terjadi? Ibu Anton mengatakan, "Anton, kamu pikir mama punya pohon duit ya? Kamu tahu gak berapa itu coklat Toblerone sebatang? 6.500. Lagian mama gak mungkin kalau cuma beli sebatang. Saudara kamu banyak. Berapa mama harus bayar? Berapa mama harus bayar?" Ya. Jadi mama Anton, dia berpikir bahwa dialah yang harus membayar. Iya kan? Berapa mama harus bayar? Berarti mama Anton mengambil alih tanggung jawab Anton menjadi tanggung jawab dia. Ini adalah permisif. Kira-kira ada gak orang tua yang permisif di Indonesia? Ada. Ya, di Australia gak ada. ya, di Australia nggak ada, adanya hanya di Indonesia. Contohnya kan tadi sudah jelas di Indonesia, ya, seperti itu, ya. Contoh lain, orang tua permisif, ya, satu saat seorang ibu, ya, dia melihat anaknya akan keluar ke rumah untuk main sepeda. Kemudian apa kata ibunya? Mau kemana kamu? Mau main, ma? Sorry. Masuk. Kerjain dulu PR kamu. Ya, mama. Nggak ada PR, ma. Sini, mana tasnya? Buka. Tuh, betul nggak? Kamu ada PR matematik. 10 soal. Ayo kamu kerjain. Ya, mama, bantuin dong, ma. Gitu. Sure. Kerjain sendiri. Nih, ayo. Soal nomor 1. 7 kurang 3, berapa? Ayo cepetan pikir. 7 kurang 3 berapa? Lama amat sih mikirnya. 4, tulis 4. Nomor 2. Tuh, 12 kurangi 6. Ayo cepetan. Katanya mau main. Lama amat sih. 6, tulis cepetan 6. Akhirnya seluruh soal itu dikerjakan oleh siapa? Inilah yang namanya orang tua yang permisif. Mengambil alih tanggung jawab anak menjadi tanggung jawab orang tua. Walaupun mungkin dia memberitahu itu dengan bentak-bentak. Ayo kerjain, cepetan, tulis 6, gitu. Apa? Tegasnya orang tua bukan diukur dari volume suara. Ya. Jadi adalah salah kalau orang tua berpikir dia sudah menjadi orang tua yang tegas kalau dia sudah berteriak-teriak. Ya. Seperti itu. Nah, ada gak kira-kira contoh yang lain? Contoh lain, seorang anak berusia 5,5 tahun, ya, berusia 5,5 tahun, dia sudah memiliki kemampuan motorik halus yang sudah mulai berkembang. Nah, ini kemampuan motorik halus seperti ini, ya. Ini hanya dimiliki oleh manusia, ya, dan tidak dimiliki oleh simpanse. Meskipun simpanse sama-sama memiliki 5 jari seperti manusia, tapi dia tidak bisa melakukan gerakan seperti ini. Percaya tidak? Coba suruh simpanse suruh begini, nggak bisa dia. Apa buktinya? Kalau kita lagi salat, tiba-tiba ada nyamuk hinggap di sini, ya kan? Sambil salat, kita kan bisa menggaruk, ya, ya kan? Seperti itu. Tapi kalau simpanse, gatalnya sedikit, gatalnya banyak, garuknya sama-sama banyak, gatalnya sedikit. Ya kan? Nggak ada simpanse itu bisa begini, wow. Seperti itu, ya. Seperti itu, ya. Mungkin kurang sering ketemu saudara di sana, ya. Jadi kurang paham perilaku saudara, ya. Iya. Nah, jadi apa? Di sini kita lihat bahwa seorang ibu ketika seorang anaknya berusia 5,5 tahun, kemampuan motorik halusnya sudah mulai berkembang, dia mencoba untuk mengikat tali sepatunya sendiri. Ya. Dia sudah mencoba melakukan itu selama 5 menit tapi tidak kunjung berhasil. Tapi rupanya mamahnya enggak sabar. Kemudian apa? Lama amat sih. Sini, mama iketin. Kemudian diiketin oleh mamahnya dan itu selesai hanya dalam tempo 5 detik. Hebat enggak tuh mama? Hebat kan? Anaknya 5 menit enggak selesai tetapi mamahnya mampu melakukan itu hanya dalam tempo 5,5 detik. Nanti dikasih contoh yang bapak. Ada yang protes, kok mamahnya terus gitu. Iya. Yeah. Malam ini kan untuk menyelamatkan bapak-bapak nih programnya. Iya. Iya. Ya. Terus kemudian apa? Apakah masalah itu selesai sampai di sini? Tidak. Ini termasuk persoalan yang paling tidak disukai oleh jawatan pegadaian di Indonesia. Menyelesaikan masalah dengan masalah. Ya. Kenapa? Karena si anak ini dia akan berkecil hati. Dia akan berkecil hati. Selalu ada orang dewasa lain yang mampu melakukan segala sesuatu yang lebih baik dari diri dia. Dalam hal ini adalah mamahnya. Kira-kira besok dia akan mengikat tali sepatu sendiri ataukah tidak? Dia lebih memilih untuk diikatkan sepatunya oleh mamahnya. Diberikan satu kakinya, teng, diikat. Setelah selesai diberikan kaki yang satu lagi, teng, ya. Itu berlangsung terus, ya, sampai anak itu berusia 6,5 tahun. Ketika anak itu masuk ke 1 SD, Kemudian mamahnya berkata kepada dia, Anton, mulai sekarang kamu ikat tali sepatu kamu sendiri. Kemudian apa kata Anton? Ya mama, gak bisa ma. Bisa, kamu harus bisa. Kamu udah bukan anak TK lagi, kamu anak SD sekarang. Ya mama, kan lama ma. Sini. Akhirnya siapa yang mengikat tali sepatu tersebut? Ya, di sini kita lihat. Pada satu sisi, kita menginginkan anak tumbuh menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Apakah mungkin anak tumbuh mandiri bertanggung jawab kalau orang tua semakin banyak mengambil alih tanggung jawab anak menjadi tanggung jawab orang tua? Ya? Jadi kalau orang tua semakin banyak orang tua mengambil alih tanggung jawab anak menjadi tanggung jawab orang tua, maka semakin anak tumbuh tidak bertanggung jawab. Nah sekarang kalau orang tua yang dialogis kira-kira seperti apa? Orang tua dialogis yaitu memberi pilihan kepada anak untuk membuat keputusannya sendiri. Ya, jadi kalau mamahnya dialogis, begitu si Anton mengambil coklat dari lemari permen, apa yang akan dikatakan oleh ibu yang dialogis itu? Dia akan katakan kepada anaknya, Anton, tadi mama lihat kamu ambil coklat di lemari, sekarang kamu bayar di kasir ya. Kalau kamu gak bawa uang, ini mama talangin pakai uang mamah dulu, nanti di rumah kamu bayar sama mamah ya. Kalau uang kamu gak cukup, berarti uang jajan kamu tiap hari mama potong 500 rupiah. Oke? Okay? Nah, biar si Anton tuh mikir kan. Mikir dia. Ya. Memberi pilihan kepada anak untuk membuat keputusannya sendiri. Ya, anak diberi pilihan. Ya. Silakan bayar ke kasir. Kalau gak bawa uang, nih mama talangin. Kalau gak cukup, ya. Nanti berarti uang jajannya dipotong 500 rupiah. Dia mikir. Mungkin setelah dia pikir-pikir, akhirnya dia memutuskan diri. Mah, kayaknya aku belum pengen coklat sekarang deh, mah. Lain kali aja deh, mah. Gitu. Ya, dia dikembalikan coklat itu ke lemari permen. Ini adalah orang tua yang dialogis. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah, apakah yang disebut dengan orang tua dialogis itu berarti bahwa orang tua harus selalu berdialog dengan anak? Wah, gimana dialogis? Berarti kita dialog terus dong sama anak. Wah, kapan kerjanya? Ya, seperti itu. Iya kan? Nah, ini merupakan suatu anggapan yang keliru. Ya, adalah kelentu. Ya, ya, lebih dari sekedar keliru. Kalau kelentu itu lebih dari sekedar keliru. Ya, ya. Gimana? Mudeng apa mubeng? Ya, mudeng. Ya, jadi adalah keliru kalau orang tua berpikir bahwa dialogis itu identik dengan dialog. Jadi ukuran dialogis itu bukan pada dialognya, tapi pada memberi pilihan kepada anak untuk membuat keputusannya sendiri. Saya bisa buktikan bahwa dialogis tidak identik dengan dialog. Ketika seorang anak remaja menonton televisi yang tidak patut untuk ditonton, kalau orang tua yang koersif, mungkin kan dia akan, coba kita lihat koersif di depannya. Koersif itu seperti apa? Koersif di depannya. Iya, satu lagi. Iya, terima kasih. Koersif membuat keputusan untuk anak dan anak hanya tinggal melaksanakan keputusan orang tua. Apa yang dilakukan oleh orang tua yang koersif? Ayo, matiin gak TV-nya? Matiin gak? Matiin! Mama bilang matiin, matiin. Iya kan? Kok ibu betul sih? Udah, ayo. Matiin gak? Papa bilang matiin, matiin! Iya? Padahal kalau papa sih gak usah ngomong, melotot aja udah takut anakannya, gitu. Iya. Kenapa contohnya mama, gitu. Karena kalau mama harus banyak ngomong, gitu. Iya. Iya. Jadi, ini apa? Orang tua membuat keputusan untuk anak, dan anak hanya tinggal melaksanakan keputusan orang tua. Ayo matiin gak? Mama bilang matiin, matiin. Iya. Ya ma, bentar lagi ma. Mama gak mau tahu. Matiin. Nah, jadi orang tua membuat keputusan untuk anak dan anak hanya tinggal melaksanakan keputusan orang tua. Itu koersif. Ya. Nah, orang tua dialogis dapat melakukan itu tanpa berdialog. Ya, coba bayangkan. Bagaimana caranya? Televisi menyala, mungkin dia tekan tombol off-nya, klik, matikan televisi, dia berbalik menghadap anak-anaknya. Kamu boleh tetap menonton televisi. Sampai kamu pilih acara yang baik dan sesuai untuk kamu. Oke? Okay? Pergi mamanya. Ya udah anak mikir. Boleh tetap nonton TV caranya baik dan sesuai. Ya, yang mana? Jadi anak kan paham ya. Oh, berarti kalau dia ingin tetap menonton televisi, berarti acaranya diganti acara yang baik. Iya kan? Kalau dia tidak suka acara yang baik dan sesuai, berarti dia memilih untuk berhenti menonton TV. Kan begitu? Apakah di sini ada dialog? Tidak ada dialog. Nah, di sini jadi orang tua salah kalau berpikir bahwa dialogis identik dengan dialog. Letak metode atau pola dialogis bukan pada dialognya, tapi pada pilihannya. Coba kita lihat. Kalau misalnya orang tua di Indonesia pagi-pagi anak gak mau sarapan, kalau orang tua koersif membuat keputusan untuk anak dan anak hanya tinggal melaksanakan keputusan orang tua. Ayo, sarapan gak? Kalau kamu gak sarapan, gak kasih uang jajan kamu. Kan begitu ya? Kalau kamu gak sarapan, gak kasih uang jajan kamu. Ya, jadi orang tua membuat keputusan untuk anak dan anak hanya tinggal melaksanakan keputusan orang tua. Tapi kalau orang tua yang dialogis, dia memberikan pilihan. Kalau kamu gak sarapan, berarti kamu gak lapar dong. Kalau kamu gak lapar, berarti kamu gak butuh uang jajan. Udah anak biar mikir sendiri. Nah, kayak enakan lapar deh kayaknya. Kalau gak lapar, gak dapat uang jajan. Iya kan, di sini. Nah, di sini apa perbedaan antara ketiganya? Kita lihat berikutnya. Sudah cukup jelas ya, tiga pola itu ya. Orang tua koersif, itu dia memberi dorongan dari luar kepada anak. Iya kan? Kalau kamu gak sarapan, gak kasih uang jajan. Ini dorongan dari luar datangnya. Iya kan? Jadi anak itu didorong luar. Ayo, kerjain, nanti kasih duit. Nah, itu kan didorong dari luar. Iya kan? Seperti itu. Ya, ayo mandi, nanti kasih. Ya, seperti itu. Jadi di sini didorong dari luar. Nah, tetapi kalau pola permisif ini justru dia tidak memberikan dorongan kepada anak. Ya, permisif dorongan. Nah, lawannya adalah yaitu dialogis. Kita lihat dialogis. Dialogis orang tua menumbuhkan dorongan dari dalam pada diri anak. Ya, menumbuhkan dorongan dari dalam. Kalau kamu enggak sarapan berarti kamu enggak lapar dong. Kalau kamu gak lapar, berarti kamu gak butuh uang jajan. Ini menumbuhkan dorongan dari dalam. Ya. Baik, sekarang bagaimana pola asuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, Rasulullah, landasan pola asuh Rasulullah adalah pola asuh dialogis. Nah, ini base-nya. Ya. Jadi landasan pola asuh Rasulullah adalah dialogis. Dan ini merupakan perintah Allah dan tuntunan dari para nabi dan rasul. Jadi kalau kita membuka Al-Quran, kita dapat melihat apa yang dilakukan oleh Allah ketika iblis membangkang untuk sujud kepada Adam. Apakah Allah mengatakan kepada iblis, neraka kamu ya? Begitu. Apakah begitu? Apakah Allah mengatakan demikian kepada iblis ketika iblis membangkang sujud kepada Adam? Ternyata tidak. Ketika iblis membangkang untuk sujud kepada Adam, maka Allah mengatakan kepada iblis, ya iblis, ma mana'aka antas juda lima kholaktu biyadaya. Wahai iblis, apa yang menghalangi kamu untuk sujud kepada Adam? What is the problem on? Apa sih masalahnya? Kamu kok gak mau sujud sama Adam? Coba bayangin. Dialogis. Ya. Kalau dialogis itu adalah, ya, ketika kita, sebenarnya kita tiap orang tua bisa mengukur, kita ini udah dialogis belum, gampang. Kalau kita ingin mengukur kita dialogis atau tidak, kita periksa pesan yang sampai ketika kita berkomunikasi memenuhi tiga ini atau tidak. Kalau orang tua dialogis, ketika dia berkomunikasi kepada anaknya atau suami kepada istrinya, pesan yang sampai adalah apa masalahnya, itu satu. Yang kedua, mari kita selesaikan bersama, dua. Yang ketiga, dua hati dan dua kepala lebih baik daripada satu hati dan satu kepala. Kalau suami yang koersif, ya, ketika istrinya pernah 3 bulan yang lalu minta pembantu, "Pak, aku sediain pembantu dong. Gimana nih aku bisa ngertipin anak-anak, ngatur, disiplinin, didik mereka? Aku kan terlalu capek kalau enggak ada yang bantuin. Ayo dong sediain, bantu aku," gitu. "Ya deh," gitu. Terus kemudian ternyata apa? 3 bulan berlalu, anak bukan makin mudah diatur, semakin sulit dikendalikan. "Mama, ini gimana sih? Katanya minta membantu 3 bulan, ternyata apa buktinya sekarang? Tuh, anak-anak kita mah susah diatur." Begitu. Nah, ini suami yang koersif. Nah, kalau suami yang dialogis, ya, di sini kita lihat, ya. Sam yang dialogis, ya. Mah, sini deh mah. Ini menarik deh mah. 3 bulan yang lalu mama kan butuh pembantu mah supaya anak kita lebih gampang diatur, lebih gampang didisiplinin. Ini udah 3 bulan mah. Ternyata anak kita rasa-rasanya kok kayaknya tambah susah mah ya untuk diatur. Gimana mah kalau menurut pendapat mama? Nah, lain kan? Ya? Lain enggak? Ya, lain dong, ya. Jadi di sini kita lihat. Nah, jadi apa masalahnya? Mari kita selesaikan bersama. 2 hati dan 2 kepala lebih baik daripada 1 hati dan 1 kepala. Tetapi kalau koersif itu sebaliknya. Pesan yang sampai ketika orang tua itu koersif atau suami itu koersif kepada istrinya atau sebaliknya, pesan yang sampai adalah sayalah yang menilai apakah kamu baik atau buruk, apakah kamu benar atau salah. Ada seorang suami, dia pulang kerja, dia lewat pintu dapur, bukan lewat pintu depan. Kenapa? Karena jalan di depan rumahnya sedang di hotnik, jadi dia nggak bisa masuk lewat jalan itu, harus lewat belakang. Istrinya di dapur sedang membuat catatan tambahan belanja, coret. Suaminya begitu ngeliat gitu, udah langsung kecut aja mukanya, ya, kayak gitu. Ya, istrinya nggak tahu kalau suaminya datang, ya kan? Dia langsung duduk ke ruang tamu baca koran. Tapi si istri dia ngerasa, loh, kok kayak ada bayangan lewat gitu. Apa suaminya udah pulang ya, kayak gitu? Dia coba tengok suaminya dan ternyata betul, suaminya lagi baca koran. Nah, terus kemudian pas lagi asik suaminya itu baca koran, ya, bahunya ditepuk, langsung suaminya berdiri. Apa lagi nih? Kayak gitu. Ya. Nah, ketika suami mengatakan ini kepada istrinya, maka pesan yang sampai, sayalah yang menilai apakah kamu baik atau buruk, apakah kamu benar atau salah. Ya. Kalimatnya bisa macam-macam. Mungkin kalimatnya bisa, "Alah, aku tahu kamu dasar istri pemboros, tahu enggak?" Ya gitu. Mungkin kan gitu. Ya, kalimatnya bisa berubah-ubah. Tidak menjadi penting apa kalimatnya, tapi pesan yang sampai seperti apa. Ya. Cukup walaupun suami yang mengatakan, apalagi nih, pesan itu sudah sampai, bahwa sayalah yang menilai apakah kamu baik atau buruk, apakah kamu benar atau salah. Ya? Terus kemudian, mas ini air putihnya mas, kan mas aus gitu nih air putih dingin, kaget suaminya, malu dia. Ah. Kirain dalam bayangan dia, istrinya menyadarkan catatan tambahan belanja. Makasih gitu, aku mau ke belakang dulu. Nah, sambil ke belakang, ditarik itu catatan dari meja itu dicatat, set, dililik dia. Itu usulan catatan tambahan uang belanja untuk tahun 2005-2006. Tong. Ya. Jadi rupanya istrinya itu lebih ya pandai dalam mengatur perencanaan keuangan keluarga. Bahkan yang 2005-2006 itu sudah dipikirkan. Ya, jangka panjang coba. Aduh, apa enggak malu tuh jadi suami itu ya? Kayak gitu. Nah, di sini kita lihat, ya. Jadi, pesan yang sampai adalah, saya yang menilai apakah kamu baik atau buruk, apakah kamu benar atau salah. Nah, yang kedua, koersif, kalau pesan yang sampai adalah, saya ingin kamu melakukan apa yang saya mau. Ya. Saya ingin kamu melakukan apa yang saya mau. Jadi, kalau misalnya ada suami mengatakan kepada istrinya, oh, jadi kamu enggak mau taat sama suami ya? Iya. Kamu enggak mau taat sama suami? Nah, ketika suami mengatakan itu kepada istri, tidak menjadi penting kalimatnya seperti apa. Tetapi pesan yang sampai adalah, saya ingin kamu melakukan apa yang saya mau. Nah, pesan yang ketiga, pesan koersif yang ketiga adalah, saya ingin kamu melakukan dengan cara saya. Jadi kalau ada seorang suami mengatakan kepada istrinya, atau seorang ibu mengatakan kepada anaknya, tuh, betul nggak? Makanya, kalau dikasih tahu yang nurut, dari kemarin juga dikasih tahu nggak, jadinya cuma kayak begitu aja kan? Kreatif. Jadi kalau begini gimana? Rasain sendiri kamu. Nah, gitu. Nah, ini berarti apa? Koersif. Karena apa? Pesan yang sampai adalah saya ingin kamu melakukan dengan cara saya. Kalimatnya tidak menjadi penting seperti apa, tetapi kalau pesan yang sampai adalah 3 ini berarti koersif, dan kalau pesan yang sampai adalah 3 yang tadi berarti dialogis. Nah, di sini kita harus lihat bahwa Rasulullah menerapkan pola dialogis seperti tuntunan Allah, perintah-perintah Allah. Jadi Allah mengatakan kepada Iblis, ya Iblis, wahai Iblis, apa yang menghalangi kamu untuk sujud kepada kepada Adam. What is the problem on? Kenapa si iblis kamu kok enggak mau sujud sama Adam? Kenapa sih? Itu kan berarti what is the problem on? Apa sih masalahnya? Padahal kalau kita pikir iblis itu kurang apa coba? Kurang apa coba kalau kita pikir? Kurang apa coba iblis? Iya kan? Cukup kan kafirnya kan, malah kelewatan. Nah, kalau Allah kepada iblis yang kafirnya kelewatan, Allah dapat bersikap dialogis. Kalau kita tidak dapat dialogis kepada anggota keluarga kita, seolah-olah kita menganggap anggota keluarga kita lebih dari iblis. Na'udzubillah min dzalik. Nah, baik. Ada tiga fase pola asuh Rasulullah. 7 tahun yang pertama adalah dialogis permisif, tapi biasanya semuanya dialogis. 7 tahun yang kedua adalah dialogis koersif. Dan pada 7 tahun yang ketiga adalah yaitu dialogis. Ya. Mungkin ada lagi atau sudah habis? Dialogis permisif menjadikan anak manja terarah. Kemudian dialogis koersif menjadikan anak disiplin terdidik. Dan kemudian dialogis menjadikan anak mandiri bertanggung jawab. Jadi ada tahapannya. 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, dan 7 tahun ketiga. Yang akhirnya pada 7 tahun ketiga kita menghasilkan anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Tadi fasenya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada Al-Ustaz Budi Darmawan. Walaupun tadi anda sudah sedikit keterketir, kalau ternyata slide-nya belum selesai. Mengingat beliau berdua akan meninggalkan Sydney pada pukul 10.20 malam. Jadi selepas ini langsung ke bandara. Jadi insya Allah berikutnya kita langsung dengarkan tausiah dari Ustazah Yusra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Saudara-saudaraku muslim-muslimat, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ini Allah pertemukan kita dalam suasana yang sangat sejuk ya, bahagia. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini sebagai bukti upaya kita untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua menjadi umatnya yang senantiasa taat dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Saudaraku yang berbahagia, kalau tadi Pak Budi berbicara tentang masalah pendidikan anak dan menyampaikannya dengan penuh apa ya, kelucuan ya. Saya tidak memiliki potensi itu karena beliau tadi sudah ada dalam apa biodatanya sebagai pemain drama sekabupaten Magelang gitu ya. Sekarisi dengan Keduk ya. Jadi mantan pemain drama. Nah, sementara saya akan sampaikan tentang masalah keluarga ya. Di mana saya yakin kita semua berkeluarga, tujuan keluarga kita adalah keluarga yang ditulis oleh panitia itu samara ya. Samara artinya sakinah, mawaddah, warohmah ya. Dalam satu perbincangan dengan para ustadz, kenapa sampai lahir istilah samara ya? Saat itu kita mengatakan bahwa kalau sakinah aja nanti diem-dieman gitu ya. Karena sakinah itu artinya tenang. Tapi kalau sakinah, mawaddah, warohmah ya, ini lengkap. Jadi keluarga yang tenang, penuh cinta kasih dan sayang ya. Ini lebih lengkap karena itulah yang di samara katanya Pak Takwa ya. Ini kreativitas dari panitia ditambah Pak ya. Jadi Takwa ya. Sementara yang biasa kami sebut itu samara ya. Jadi sakinah, mawaddah, warahmah berdasarkan landasan ayat yang dibaca oleh Pak Yudi tadi, yaitu surah Ar-Rum surah 30 ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Mudah-mudahan karena kita sudah ada konsep itu dalam Al-Qur'an ya. Kemudian ada contoh yang diberikan oleh Allah melalui nabi-nabi yang kita sebut dalam salat ya. Dalam salat kita, kita selalu mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Jadi kita sebut dua nabi ini, Muhammad dan Ibrahim. Dan kita tidak menyebut sekedar Muhammad dan Ibrahim saja, tapi Al. Al itu artinya keluarga, ya. Jadi memang Muhammad dan Ibrahim serta keluarganya ini merupakan pribadi yang perlu kita tiru, kita contoh dalam membentuk keluarga, ya. Karena kita lihat kesuksesan sebuah keluarga bukan dilihat dari ukuran kesuksesan materi, tapi bagaimana pada akhir hayat mereka semua mereka menjadi ahlul jannah, menjadi ahli surga, ya. Kita bisa melihat Ibrahim, kedua istrinya, ya. Siapa istrinya Ibrahim? Sarah dan Hajar, ya. Sarah gadis Palestina, ya, wanita Palestina yang bermata biru, sementara Hajar wanita Habasyah, ya. Dan kedua wanita ini, kedua istri Ibrahim ini melahirkan putra-putra yang soleh, ya, yaitu Ismail dan Ishak, ya. Kita bisa lihat dalam surah Ibrahim ayat 37, ya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, ya. Ya Rabb kami, kami tinggalkan keturunanku di satu lembah yang gersang di sisi Masjidil Haram. Ya, kita lihat di sini bagaimana Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya Hajar di lembah yang gersang, yang kebutuhan vital seorang ibu juga tidak ada di sekitarnya, yaitu air, ya. Tapi ternyata Hajar bukan tipe wanita wanita yang pasif, dia adalah wanita yang dinamis, ya. Sehingga mencari air sampai 7 kali balik dan akhirnya Allah memberikan Zamzam yang mubarak. Ternyata bukan hanya di situ, ya, peran Hajar. Hajar digambarkan dalam buku Tahrirul Mar'ah fi Asri Risalah, ya, bahwa dia adalah pendiri peradaban, pembentuk peradaban dunia. Karena setelah air Zamzam itu mengalir di kota Mekah, maka tempat itu dijadikan tempat transit oleh para kapilah dagang dari berbagai daerah, ya. Dan Hajar saat itu tidak menguasai bahasa Jurhum, ya. Sementara yang paling banyak transit di situ adalah Bani Jurhum. Dan Hajar akhirnya kursus bahasa Jurhum agar dapat berkomunikasi untuk berdakwah kepada mereka. Ini subhanallah, ya. Mungkin pelajaran juga buat kita semua yang tinggal dimanapun, kita harus kursus bahasa setempat agar bisa berkomunikasi dengan masyarakat setempat, ya. Kita tidak hanya berdakwah untuk orang Indonesia, ya, tapi kita juga berdakwah untuk masyarakat yang ada di sekitar kita. Ini contoh dari Hajar, ya. Jadi kita lihat bagaimana Hajar melahirkan Ismail. Ismail yang digambarkan oleh Allah dalam surah 37 ayat 102, ya, surah As-Saffat ayat 102, Ibrahim mengatakan ya bunayya. Al-Qur'an menyebut anak laki semua dengan ya bunayya. Nabi Ibrahim dengan ya bunayya. Nabi Nuh juga ya bunayya rkam ma'ana, ya. Kemudian Luqman juga dalam surah Luqman ayat 12, ya bunayya la tusyrik billah, ya. Sementara Ibrahim mengatakan kepada putranya, ya bunayya inni arofil manam anni azbahuka fangzur maza taro. Qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai putraku, sungguhnya aku bermimpi dalam tidurku bahwa aku disuruh menyembelihmu. Fangzur maza taro, bagaimana pendapatmu? Qala, Ismail menjawab, ya, si Ismail yang ABG saat itu usianya antara 14 sampai 15 tahun disuruh sembelih oleh Allah, ya, dan dia menjawab dengan enteng, dengan ringan, ya abati, ya abah, wahai abah, if'al ma tu'mar, laksanakan apa yang disuruh oleh Allah, satajiduni insyaallah minas sabirin, mudah-mudahan ayah akan mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar. Jadi bisa kita bayangkan kesolehan orang tua ini bisa menyebabkan anak yang bisa menjadikan anak-anak juga soleh, ya. Kesakinahan orang tua bisa melahirkan zuriyah thayyibah, keturunan yang baik, ya. Kenapa anak kita disuruh makan aja susah gitu ya? Suruh belajar juga susah misalnya. Disuruh salat susah, ya. Kenapa Ibrahim ya menyuruh Ismail untuk disembelih dan Ismail tuh siap? Ib'al ma tu'mar, silakan ayah apa yang disuruh oleh Allah. Ya. Karena Ismail tahu bahwa apa yang disuruh oleh ayahnya merupakan ketaatan kepada Allah, ya. Karena ayahnya taat kepada Allah, anaknya juga taat kepada Allah, ya. Jadi kalau misalnya anak kita dalam kondisi sekarang ini sulit untuk disuruh untuk taat kepada Allah, yang kita koreksi adalah diri kita, ya. Mungkin ketaatan kita memang belum sebaik Ibrahim dan bahkan jauh, ya, sehingga anak-anak kita juga belum bisa bersikap seperti Ismail, ya. Itu pula kita lihat Muhammad, ya, bagaimana Rasulullah dengan 4 putrinya. Siapa putri Rasulullah yang pertama? Putri Rasulullah yang pertama, bapak-bapak, siapa? Ya. Kita bagus sekali mendidik anak itu dengan kisah, dengan cerita, ya. Kalau kita ingin jadikan Rasulullah sebagai figur sentral di rumah kita, ya, sebagai tokoh terbaik di rumah kita, untuk anak kita makan seperti Rasulullah, ya, tidur seperti Rasulullah, maka anak-anak juga harus tahu siapa sih Rasulullah, siapa istri-istrinya, siapa anak-anaknya, siapa pamannya, siapa musuhnya, siapa pembelanya, siapa sahabatnya. Mereka harus tahu itu, ya, sehingga anak-anak juga akan sangat cinta kepada tokoh yang dia tahu latar belakang seluruhnya, ya. Nah, putri Rasulullah yang pertama adalah Zainab, ya. Yang kedua siapa? Ruqayyah. Yang ketiga Ummi Kulsum. Yang keempat Fatimah, ya. Alhamdulillah ibu-ibu tahu semua, ya. Jadi kita lihat putri Rasulullah ini, 4 orang, ya, berada dalam kondisi di mana saat itu budaya jahiliyah sangat kuat, ya. Sampai Rasulullah dikatakan oleh Abu Lahab, Rasul itu keluarga banci, ya. Kenapa? Karena banyak perempuan di rumahnya. Sementara masyarakat sekitar saat itu kalau punya anak perempuan malu, ya. Karena anak perempuan tidak mampu memanggul senjata, tidak bisa berperang, tidak bisa naik kuda, ya. Sehingga kalau anaknya lahir perempuan, banyak yang dibunuh hidup-hidup. Seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab misalnya. Umar pernah menangis terbahak-bahak pada suatu saat dan langsung menangis terseduh-seduh dan tertawa terbahak-bahak, ya. Ketika ditanya oleh pendampingnya, wahai Umar, kenapa engkau menangis? Ya, karena aku ingat pernah membunuh anak perempuanku. Kenapa engkau tertawa? Karena aku pernah makan Tuhanku, katanya. Jadi Umar biasa membuat roti miniatur hubdal, ya. Dijadikan roti, masukkan kantong kalau dia akan bepergian, dan kalau lapar maka Tuhannya itu dimakan. Itu yang membuat dia tertawa, ya. Jadi kita lihat di sini betapa masyarakat jahiliyah saat itu, ya, sangat benci pada anak wanita, tapi Rasulullah mampu mengarahkan anak wanita mereka, anak wanitanya, sampai menjadi anak-anak yang solihat, ya. Mungkin perlu dibaca nanti kisah Banatul Rasul, putri-putri Rasulullah, ya. Penulisnya Bintu Sati, Profesor Dr. Aisyah Sati. Dan sekarang usahanya sudah diterjemahkan, ya. Putri-putri Rasulullah, ada istri-istri Rasulullah, ya. Ada wanita sahabat, nisa'us sahabat, ada wanita sahabat. Ini sangat penting untuk kita pahami agar pola kita dalam mendidik anak, dalam berkeluarga mengikuti pola Rasul, ya. Dan ternyata seperti saya katakan tadi bahwa ketika keluarga itu sakinah, maka akan melahirkan zuriyah thayyibah. Ibrahim dengan Hajar melahirkan Ismail yang soleh, nabi, ya. Ibrahim dengan Sarah melahirkan Ishak, ya, seorang nabi. Dan Rasulullah juga putri-putrinya semua ahlul jannah. Dan ternyata ini 2 orang tokoh, 2 nabi. Ada orang-orang lain, ya, muslim-muslim yang lainnya, para sahabat, ternyata mereka juga mampu melahirkan anak-anak soleh pada saat keluarga mereka sakinah, mawaddah warahmah. Contohnya adalah Ummu Aiman menikah dengan Sa'id bin Zaid, ya, dengan Zaid bin Harisa, dua-duanya buta, budak. Tapi kedua sahabat dan sahabiat ini melahirkan anak anak unggul, ya termasuk anak yang terunggul di dunia, karena pada usia hanya 16, beda usianya dengan ayahnya 16 tahun. Berarti Abdullah bin Amr bin As ini yang ahli ibadah, ya, dia menikah pada usia 16 tahun, ya, dan beliau sangat produktif, ya, subhanallah. Ya. Jadi sekali lagi realistis dalam memilih pasangan, kalau misalnya terlalu apa mementingkan pesona ragawi gitu ya, bukan pesona syar'i gitu yang dipentingkan, ini nanti nggak dapat gitu ya. Jadi kita utamakan misalnya seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah, ya, tunkahul mar'ah li arba, ya, pertama li dini, apa pertama li nasabiha, li jamaliha, ya, kemudian lima liha, ya, li diniha, ya. Jadi pertama yang dipilih adalah karena kecantikannya, boleh, ya. Karena karena hartanya, boleh. Karena keturunannya, boleh. Tapi Rasul suruh memilih kita untuk tazbar lidzatid din, taribat yadaka. Pilihlah yang karena agama akan memberkahi perkawinan kita, ya. Dan ternyata kalau diberikan angka, ya, ada seorang yang mengatakan begini. Kalau memilih karena agamanya dulu itu nol, ya. Kalau memilih karena keturunannya nol, kalau memilih karena kecantikannya nol, kalau memilih karena hartanya juga nol. Nah sementara memilih karena dinnya satu. Jadi kalau misalnya pertamanya itu jamalnya ininya dan dinnya belakangan, berarti 0001. Ya. Namun kalau dibalik misalnya lidiniha dulu, ya, maka nilainya menjadi satu. Nah karena dinnya bagus, kemudian orangnya cantik, ya, atau sebaliknya ganteng, ya, maka nilainya jadi 10. Ya, kalau misalnya dinnya bagus, ya, kemudian orangnya cakep, kemudian kaya, menjadi 100 gitu. Kalau misalnya dinnya bagus, cantik, kaya, kemudian keturunannya baik, menjadi 1000 gitu ya. Jadi mana yang kita pilih, satunya di depan atau nolnya yang di depan gitu. Jadi realistis dalam memilih pasangan ini sesuai dengan ajaran Rasulullah, ya, untuk mendapatkan keluarga yang sakinah seperti Nabi Ibrahim dan Muhammad, ya. Kalau Nabi Ibrahim memilih Hajar, Hajar itu wanita yang jauh lebih cantik Sarah, ya, istri pertamanya lebih cantik. Hajar wanita yang wanita budak. Rasulullah juga memilih istri-istrinya itu karena dinnya, seperti Sauda, ya. Sauda ini beliau nikahi yang kedua setelah Khadijah. Dan Sauda itu terkenal, namanya saja Sauda, artinya hitam legam gitu ya. Dan badannya tinggi besar, sampai Umar mengatakan kalau Sauda berjalan di waktu malam di antara tenda ke tenda, maka kami tahu itu adalah Sauda walaupun dia bernikob gitu ya. Ini saking Sauda itu terkenal sebagai istri Rasulullah yang beda dengan yang lain. Padahal Khadijah cantik, tapi istri yang keduanya tidak seperti Khadijah, ya. Ini cara memilih istri yang realistis, ya, insya Allah, dan kita pentingkan karena agamanya. Adapun yang nantinya ada nilai tambahnya, insya Allah itu yang juga perlu kita syukuri. Kemudian realistis dalam memberi mahar, ya. Memberi dan menerima harus realistis. Ya, jangan misalnya orang tua kita nih, ya, perempuan misalnya sudah diarahkan, nanti kalau ada yang datang tanya, ya, dia punya kepribadian enggak gitu. Maksudnya apa? Punya mobil pribadi, rumah pribadi, ini pribadi. Itu baru berkepribadian gitu. Kita akan katakan kepada orang tua, kita pesan bahwa memilih menantu laki-laki atau perempuan sesuai dengan anjuran Rasulullah, ya. Yang ketiga, realistis dalam mendidik anak, ya. Insyaallah tadi sudah dikemukakan oleh Pak Budi bagaimana kita mendidik anak yang realistis, ya, sesuai dengan ajaran Rasulullah, ya. Kita tidak boleh memaksakan anak, misalnya kalau dia memang diberikan potensi oleh Allah bukan sebagai penghafal Quran, enggak boleh kita paksakan. Karena para sahabat juga tidak semua hafal Quran, tapi mereka semua pelaksana Al-Quran, ya. Ya. Jadi enggak boleh kita paksakan, ya. Sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai ibu ada 6 perannya, ya. Pertama, al-ummu, dia adalah qudwah, ya. Ibu itu qudwah, contoh. Kemudian al-ummu murabbiyah, ibu itu pendidik. Ya, ini menurut Khairiyah Toha Sobir, ya. Kemudian al-ummu muwajjihah, ibu itu pengarah, ya. Kemudian al-ummu ra'iyah, ibu itu perawat, ya. Al-ummu nasihah, ibu itu pemberi nasihat. Dan al-ummu marja fi kulli masakilil hayat. Ibu adalah referensi bagi semua permasalahan hidup anak, ya. Begitu pula ayah, insyaallah, ya. Jadi kita upayakan bagaimana realistis dalam mendidik anak. Kemudian ada faktor penunjang. Kalau tadi tiga pertama faktor utama, ya. Faktor penunjang dalam pembentukan keluarga sakinah adalah realistis dalam melaksanakan hak dan kewajiban, ya. Jadi kalau misalnya ada hadis ini dikatakan misoginis misalnya, ya, karena kalau perempuan tidak mau diajak suaminya untuk tidur maka akan dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Hadis ini benar, ya. Tapi banyak hadis-hadis lain yang menganjurkan suami untuk sangat sayang kepada istrinya. Hadis ini menurut beberapa ulama ini untuk wanita yang sudah punya pembangkangan stadium 4 gitu. Ya. Jadi kalau wanita-wanita yang salihat enggak akan menolak ajakan suaminya, ya. Ini wanita yang sudah biasa membangkang, maka turunlah hadis ini karena Rasulullah dalam asbabul wurud, ya, dalam memberikan hadis itu biasanya dilihat siapa yang bertanya. Ketika ada orang yang bertanya kepada Rasulullah, dia kurang taat kepada ibunya, maka Rasul akan memberikan jawaban, ayyul amal afdal, amal manakah yang paling utama? Rasul mengatakan birrul walidain. Tapi kalau misalnya seorang itu dia sholatnya suka telat, maka Rasul katakan as-salatu ala waktiha. Ya. Kalau orangnya suka malas dalam berjihad, maka Rasul katakan al-jihad fi sabilillah. Gitu. Ya. Jadi Rasul sangat kondisional dalam memberikan jawaban kepada para sahabat, termasuk ada sahabat yang miskin, ya. Rasul mengatakan ana waqafilul yatim fil jannah, dan orang miskin juga banyak sekali dipuji. Tapi ketika ada orang kaya berpura-pura miskin, Rasul juga marah, ya. Misalnya ada seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal. Dia orang kaya raya tapi berpura-pura kere gitu, ya. Rasulullah sampai pernah memegang kerah bajunya dan mengatakan unzur ilal furs war rum. Lihatlah orang Persia dan Romawi yang pakaiannya perlente. Kenapa kamu mampu dan kamu memakai pakaian yang lusuh gitu. Akhirnya sejak saat itu Mu'adz bin Jabal seorang sahabat yang selalu berpakaian rapi gitu, ya. Ini Rasulullah seperti itu, paling tahu kondisi para sahabatnya, subhanallah. Sehingga nasihatnya semua mengena, ya, untuk para sahabatnya. Kemudian kewajiban suami dalam memberi nafkah, ya, ini juga harus realistis, ya. Artinya jangan sampai untuk menyenangkan istri sampai berhutang banyak-banyak, ya, atau korupsi gitu. Na'udzubillah min dzalik, ya. Karena ternyata uang haram sangat mempengaruhi sikap anak, ya. Dalam satu kisah misalnya Rasulullah sedang rapat bersama para sahabat. Kemudian ada beberapa anak yang main bola di depan rumah Rasulullah. Ternyata seorang anak menendang bola dan langsung masuk melalui pintu Rasulullah dan kena muka Rasulullah. Kena wajah Rasulullah. Rasulullah langsung memberikan statement, ini anak makan barang haram. Sahabat kaget. Kenapa? Yang bermain di depan rumah Rasulullah itu anak sahabat semua. Ayahnya adalah ahli ibadah. Kemudian ditanya, anak siapa tadi yang menendang bola dan mengenai wajah Rasul, ya. Kata setelah diselidiki, itu anaknya Abu Darda, ya. Abu Darda langsung kecewa. Dia tanya kepada istrinya, pernahkah saya memberi kamu makanan haram, ya. Kata Abu Darda, kata istrinya, belum pernah. Istrinya merenung sampai 3 hari. Karena kenapa? Karena Rasul tidak pernah berkata dusta. Apa yang dikatakan Rasul itu kan benar, ya. Akhirnya sampai 3 hari beliau mendapat jawaban, oh iya, beberapa hari yang lalu ada tetangga ahli maksiat mengirim makanan kepada kami dan anak ini yang paling banyak memakan gitu. Subhanallah, ya. Jadi bisa saja sikap anak kita yang kurang sesuai dengan harapan kita ini karena ada makanan yang haram yang kita berikan kepada mereka. Na'udzubillah min dzalik, ya. Jadi sebagai istri misalnya, bagaimana kita qanaah? Sebagai suami amanah, ya. Dua hal ini saja. Suami amanah, istri qanaah, ya. Mendapat berapa saja alhamdulillah, ya. Suami juga tidak akan menyenangkan istri dengan menggunakan berbagai macam cara, ya. Jadi kalau penghasilannya sekian, ya, sekianlah yang diberikan, ya. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah, ya. Kemudian yang berikutnya kebersamaan dalam berbagai aktivitas, ya. Faktor penunjang juga kebersamaan dalam berbagai aktivitas. Mungkin selama ini kita mengikuti sunnah separoh-separoh, ya. Ada jarang misalnya suami istri mandi bersama. Ya. Padahal Rasulullah mengajarkan itu, ya. Rasulullah sampai rebutan gayung dengan Aisyah, apakah beda kamar mandi? Kalau rebutan gayung kan berarti satu kamar mandi, ya. Ini hal yang perlu juga untuk dilakukan dalam kondisi tertentu, ya. Agar adanya kebersamaan yang memang bisa merawat cinta kasih, insyaallah, ya. Sebab lem kita dalam rumah tangga itu banyak, ya. Lem pertama kita sesama muslim, ya. Itu lem pertama. Saya pernah mengantarkan seorang muslimah yang bermasalah, ya, ke Dewan Syariah. Kemudian apa nasihat dari Dewan Syariah, ya? Beliau katakan ada beberapa lem. Pertama, lem pertama adalah satu akidah, wihdatul akidah, kesatuan akidah. Insya Allah akidah kita sama. Kemudian yang berikutnya, wihdatul fikroh, pemikiran kita sama, ya, suami istri. Ada wihdatul manhaj, ya, orang yang kita contoh, syariat yang kita ikuti juga sama, al-Islam, ya. Kemudian ketika misalnya terjadi ketegangan suami istri, ya, kita juga melihat bahwa kalau status kita janda atau duda, ini lebih repot, lebih berbahaya, fitnahnya lebih besar, ya. Atau misalnya kita melihat lagi, kalau anak kita tidak punya ayah, atau kalau anak kita tidak punya ibu, anak dididik oleh orang tua yang lengkap akan lebih baik dengan dididik oleh hanya ibu atau ayahnya, gitu. Ini lem-lem rumah tangga yang selalu kita ingat ketika ada sedikit keretakan, ya, kita mencoba untuk kita lem. Lemnya tadi, wihdatul akidah, wihdatul fikrah, wihdatul manhaj, ya, status janda atau duda itu lebih baik punya status sebagai orang yang berkeluarga, ya. Begitu pula status anak kita, ya. Insya Allah ini yang bisa saya sampaikan malam ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustazah Yusra yang tadi begitu menggetarkan hati-hati kita untuk khususnya para umat ini untuk menginginkan memiliki anak-anak yang insyaallah generasi yang Qur'ani, generasi yang Rabbani. Insyaallah kita buka sesi tanya jawab kepada ibu-ibu dan bapak-bapak agar sedikit fair, walaupun belum fair. Setiap orang maksimum satu pertanyaan biar yang lain juga kebagian. Ya, kita mulai dengan Tepanto. Ada bapak-bapak, ibu-ibu? Mengingat ini beliau akan berangkat berdua pukul 10.20, jadi kalau ada yang bertanya dipersilahkan. Ya, kepada Ah Taufik, tepatlah. Kumpulkan pertanyaan hingga 3. Dua orang lagi. Ya, terpedal kepada Mas Agus. Yang pertama, Ya, pertanyaan terakhir sebelum ditutup ya. Kita cukupkan dulu untuk sesi tanya jawab. Tetap kepada Ustaz. Baiklah, mungkin saya akan coba untuk menjawab satu persatu dari pertanyaan yang diajukan ya. Dimulai dari penanya yang pertama tentang kekhawatiran ya. Orang tua akan anak berhadapan dengan lingkungan dan dengan media ya. Lingkungan dan media. Mungkin satu hal yang iya, dari Taufik ini ya, dari Taufik. Jadi satu hal yang perlu kita tegaskan di sini adalah bahwa kita sebagai orang tua bukan hendak menjadikan anak-anak kita itu steril. Ya. Sekali lagi, kita bukan hendak untuk menjadikan anak-anak kita steril. Tapi kita menginginkan agar anak-anak kita memiliki imunitas, memiliki kekebalan. Ya. Tentu akan lebih baik lagi kalau kekebalan itu adalah kekebalan Islam. Ya, serum yang dimaksudnya dimasukkan adalah yaitu serum Islam, al-mana'ah al-islamiyah, kekebalan Islam. Ya, seperti itu. Nah, di sini anak kita tetap berinteraksi, ya, tetap bergaul, tetap berhadapan dengan apakah itu lingkungan, apakah itu media, seperti itu. Dan bahkan yang kita inginkan bahwa anak kita mereka tetap mampu untuk seperti ikan, ya. Dia tetap tawar walaupun hidup di air laut, ya. Seperti ikan, dia tetap tawar walaupun dia hidup di air laut. Yahtalitun walakin yatamayazun. Dia bercampur tetapi berbeda. Nah, untuk itu ada dua hal yang perlu dilakukan oleh orang tua, ya. Yang pertama adalah yaitu penanaman nilai-nilai sedari dini, ya. Dan yang kedua membangun basic trust, ya. Membangun basic trust, landasan rasa percaya antara orang tua dan anak. Satu hal yang paling penting untuk disadari oleh orang tua, bahwa tugas orang tua adalah senantiasa mendampingi anak pada setiap anak memasuki masa-masa kritis dalam kehidupan dia. Ya, jadi mendampingi anak pada saat anak memasuki masa-masa kritis dalam hidup dia. Nah, di sini satu contoh persoalan, ya, bahwa setiap anak mereka itu memiliki dan menyimpan banyak sekali pertanyaan. Apakah itu pertanyaan tentang kehidupan, tentang kematian, dan pertanyaan tentang seputar antara kehidupan dan kematian, bahkan pertanyaan tentang kehidupan seksual. Betul tidak? Nah, anak itu akan mengetahui apa semua pertanyaan anak tentang semua itu, termasuk kehidupan seksual, semua pertanyaan itu pasti akan mendapatkan jawabnya. Pasti akan mendapatkan jawabannya. Yang jadi masalah adalah, apakah anak mendapat jawaban dari atas pertanyaan itu dari orang tua mereka, atau mereka mendapatkan jawaban itu dari orang lain, orang dewasa lain yang tidak bertanggung jawab, dari teman-teman bermain mereka, teman pergaulan mereka, atau dari gambar-gambar porno, dari VCD porno, ya, ada dari tayangan internet, ya, dari tayangan televisi melalui stasiun parabola, ya, atau dari mana? Nah, begitu seorang anak merasa bahwa dia mendapat jawaban dari semua pertanyaan itu, maka dia tidak akan butuh lagi jawaban dari orang tua. Nah, kalau ternyata jawaban yang diperoleh oleh anak adalah bukan merupakan jawaban yang benar, maka itu berarti bukan informasi tetapi disinformasi. Sekarang tinggal kita dari orang tua, apakah kita ingin anak-anak mendapat jawaban dari semua pertanyaan itu dari kita, atau menjadikan kita sebagai sumber utama informasi bagi anak-anak kita, atau kita membiarkan anak mendapatkan informasi itu dari pihak lain. Nah, kalau misalnya tidak ada basic trust, ya, maka yang akan terjadi bahwa setiap anak sesungguhnya memiliki satu naluri. Anak mengetahui bahwa dalam persoalan-persoalan apa dia dapat membicarakan persoalan ini kepada orang tuanya ataukah tidak. Ya. Dan itu sangat berbanding lurus dari sikap orang tua selama ini. Coba kita bayangkan. Misalnya ada orang tua mendapati anaknya yang berusia 6 tahun misalnya. Anak laki-lakinya berusia 6 tahun, dia sedang memegang alat kemaluannya. Dipegang-pegang alat kemaluan sambil matanya meremelek misalnya. Nah, bagaimana reaksi orang tua pada umumnya? Dapatlah kita bayangkan, dia lihat anaknya seperti itu, terus kemudian gimana reaksi orang tua pada umumnya? Gimana kira-kira reaksi orang tua? Ada tiga pola asuh nih. Hanya ada tiga kemungkinan reaksi orang tua. Atau koersif, atau permisif, atau dialogis. Ya, kebanyakan orang bahkan koersif. Ya. Mana yang kamu? Ya, ayo duduk. Pokoknya, ya, seperti itu. Ya, jadi orang tua membuat keputusan untuk anak, dan anak hanya tinggal melaksanakan keputusan orang tua. Nah, apabila ini yang diambil oleh orang tua, maka untuk berikutnya, anak tahu bahwa dalam persoalan seperti itu, maka anak tidak akan bicarakan persoalan itu kepada orang tuanya. Dan tetapi, orang tuanya yang bingung itu, dia malah cerita kepada semua orang. Aduh, Mbak Ayu, aku ini mau... bingung aku, anakku kayak gitu, mau jadi apa anakku itu? Dia tuh masih kecil loh Mbak Yu, baru 6 tahun. Kok udah pegang-pegang sampai meremelek kayak gitu, jadi apa itu anakku nanti? Ya kan? Nah, si orang tua itu juga salah dalam memahami. Memang betul, si anak itu merasakan satu kenikmatan. Tetapi bukan kenikmatan seksual seperti yang dibayangkan oleh orang tua. Tapi yang dirasakan oleh anak adalah kenikmatan sensual, bukan seksual. Apa itu kenikmatan sensual? Yaitu kalau seperti kita orang dewasa memegang bulu ayam dimasukkan ke dalam kuping, kita meremelek kan? Nah, itulah kenikmatan sensual. Tapi orang tua kan mikirnya terlalu jauh kan? Terlalu jauh dia mikirnya. Padahal orang tua, sini sayang gitu, kok gak pakai celana kamu? Coba mama lihat ini lututnya kamu kenapa nih coba? Dipangku dilihat lututnya. Oh, kirain ada lukanya. Oh, ternyata gak apa-apa. Udah pakai lagi tuh celananya gimana? Mau pakai sendiri atau pakein mama? Jadi jangan terlalu panik. Anggaplah tidak terjadi apa-apa. Ya, sambil secara diam-diam orang tua mencoba untuk mempelajari pada saat-saat seperti apa perilaku ini muncul. Apakah pada saat anak merasa kesepian? Apakah pada saat dia kurang mendapatkan perhatian dari orang tua? Atau pada saat merasa anak merasa tidak berarti atau merasa sedih, merasa terasingkan dan sebagainya. Nah, kita pelajari caranya. Nah, pada saat-saat seperti itulah bagaimana kita isi dengan sebuah aktivitas yang tidak memberi kesempatan anak untuk mengulangi kembali perilakunya. Jadi kita lakukan itu seolah tidak terjadi apa-apa, tapi di belakang itu kita berpikir, ya, pada saat seperti apa itu terjadi dan bagaimana kita isi dengan aktivitas sehingga itu tidak terulangi. Seperti itu. Jadi orang tua kadang-kadang berpikir terlalu jauh. Ya, berpikir terlalu jauh. Seorang anak datang kepada ibunya, ya. Anak usia 6-7 tahun datang kepada ibunya, "Mah, mama, ceritain dong sama aku sebetulnya aku ini asalnya dari mana sih, Mah?" gitu. "Hah? Iya, Ma, ayo dong Ma ceritain aku asalnya dari mana." Dalam hati, "Aduh, akhirnya ditanyain juga sama anakku. Aduh, aku mau jawab apa? Aku belum siap. Aduh, gimana? Ah, Mama, aku asalnya dari mana?" Akhirnya belekak-belekuk dia. Jadi gini, mama ketemu sama papa. Terus ya, udah cerita panjang lebar kayak begitu, ya. Terus kemudian, "Kok begitu sih, Ma?" "Iya, emang kenapa?" Gitu. Nah, dia bayangin, "Enggak begitu, enggak gitu, Ma. Temen aku asalnya dari Mojokerto. Kalau aku asalnya dari..." "Hah?" Jadi makanya, jadi orang tua itu jangan suuzon, ya. seperti itu. Jadi orang tua tuh mikirnya udah jauh banget gitu. Nah waktu anak nanya, "Ma, aku ini asalnya dari mana?" gitu. "Maksud kamu apa?" gitu. "Ini ma, teman aku asalnya dari Mojokerto. Kalau aku dari mana?" "Oh, aku kamu dari Pemalang." Kan selesai kan? Ini dia, aduh, wow, cuman, ini mama ketemu papa, terus ya, kan bingung kan, gitu. Ini orang tua tuh mikirnya terlalu jauh, ya. Apa yang biasanya dilakukan oleh orang tua ketika dia melihat anak gadisnya 9 tahun di depan kaca sedang memegang-megang payudaranya? Sama kan? Seperti seorang mama melihat anak laki-laki pegang alat kemaluan, kan sama seperti itu, panik dia, ya. Kalau wanita punya jenggot, kebakaran jenggot dia kayaknya, ya seperti itu, melihat penampilan gitu, ya. Napa sayang gitu, mama bisa bantu apa gitu. Ma, punya aku kok kecil nggak besar kayak mama. Begini sayang, kamu belum dapat ke apa tanggung jawab untuk menyusui adik gitu. Coba kamu lihat punya mama nih, keluar air susunya seperti, karena mama sudah punya kewajiban untuk menyusui adik. Sederhana udah, ya. Jadi anak mengetahui oh bahwa setiap alat itu punya fungsi alami seperti itu, ya. Tapi pada waktunya. Just in time. Jangan mengada sini-sini. Kamu, mama mau bikin apa? Sex education sama kamu. Kamu tahu nggak? Nih, organ mama ini fungsinya ini fungsinya ini kayak gitu. Ya, bukan begitulah gitu. Seperti itu. Nah ini apa? Ini persoalan. Nah ini persoalan. Ya, seperti itu. Jadi artinya persoalannya sebenarnya begitu sederhana, tetapi orang tua itu menjadi begitu sulit. Ya. Nah jadi intinya adalah ya bahwa semua anak punya pertanyaan, kita harus menyiapkan diri kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, dan kita harus yakin bahwa dia menjadikan kita sebagai sumber utama. Ya, jangan sampai justru anak berpikir, jangan-jangan, ya, jangan ngomongin sama mama, sama papa, jangan, nah, susah. Ya, orang dulu, ya, nggak bisa diajak ngomong kayak ginian gitu, ya kan? Repot kan kalau gitu, jadi basic trust, ya. Nah, kalau sudah basic trust, kita akan terbuka. Ya mungkin apa, boleh percaya boleh tidak ya. Anak saya yang pertama ketika dia malamnya mimpi, paginya dia langsung menemui ibunya dan nanya, "Umi, abang udah mimpi tadi malam." Nah, Umi tinggal bilang, "Alhamdulillah, berarti abang sekarang sudah balik. Ya, abang sudah tidak boleh lagi meninggalkan kewajiban sholat. Hukum sudah berlaku untuk abang." "Iya, abang juga tahu, Umi," gitu. "Ya udah kamu mandi." Ya, seperti itu. "Kamu udah tahu kan caranya?" "Udah nih, udah belajar fikihnya." Nah, di sini kita lihat bahwa dalam Islam begitu balik seorang anak itu kan sudah terkena kewajiban hukum, ya. Jadi yang perlu dilakukan oleh orang tua adalah bagaimana kita menyiapkan anak itu pada waktu dia balik dia siap, kan begitu? Jangan kita menggunakan konsep barat, ya. Ada anak-anak, ada remaja, ada itu. Dan kita di Indonesia banyak terbawa oleh konsep itu, ya. Pokoknya walaupun usianya udah 30 tahun, kalau belum menikah ya remaja, ya. Dia menghamili anak orang tua gadis datang, malah marah-marah. Ibu jangan pernah berpikir saya akan nikahkan Anton anak saya dengan putri ibu, ya. Ibu mau kalau anak gadis ibu dikasih makan batu sama anak saya, mau? Anton anak saya itu masih kuliah, ya. Ibu mau ya? Udah ibu, saya gak mau banyak ngomong sama ibu. Ini ada uang 50 juta untuk biaya melahirkan anak ibu dan untuk menyekolahkan anak ini sampai selesai SD. Nanti kalau udah selesai SD, ibu boleh datang kemari, saya siapkan uang 100 juta untuk membiayai sekolah anak ini sampai selesai SMP. Nanti kalau sudah selesai, saya siapkan 500 juta untuk itu, untuk selesai SMU. Kalau udah waktunya kuliah, saya siapkan uang 1 miliar sampai dia jadi sarjana. Sudah ibu, ini uangnya. Coba bayangkan. Ya? Ini ibu bermisi, saya mengambil alih tanggung jawab menjadi tanggung jawab orang tua. Di sini kita lihat, jadi konsep ini begitu rancu. Jadi kalau belum menikah berarti remaja. Enak sekali ya konsepnya ya. Tapi kalau dalam Islam, ya, makanya dalam Islam Usamah bin Zaid menjadi jenderal usia 16 tahun. Ya. Jadi begitu dia menjadi jenderal 16 tahun. Ya. Dia balik 15, 16 naik jadi panglima. Ya. Jenderalnya jenderal bintang 5 ya, kayak Jenderal Sudirman itu Usama bin Zaid. Diantar langsung oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq itu sampai ke gerbang kota gitu, mengantarkan panglima. Usama menuntun khalifah, seharusnya aku yang menuntun khalifah yang atas. Tidak, engkau pada hari ini adalah panglimaku. Gitu. Umar kan keberatan. Jadi nih kita angkat Usama bin Zaid untuk memimpin peperangan. Kata Abu Bakar Ash-Shiddiq, tidak mungkin aku menurunkan jenderal yang diangkat oleh Rasulullah. Ya, jadi sebelum Rasulullah kan dia sudah berpesan buat jenderalnya nanti memimpin perang adalah Usama bin Zaid. Seperti ini. Dia antar langsung ke pintu, usia 16 tahun. Seperti itu. Jadi ini apa? Itu menjadi persoalan ya bagi kita bahwa bagaimana kita menghadapi apa? Itu apakah media atau lingkungan kita bukan untuk menjadikan anak kita steril tapi punya imunitas. Untuk bisa memberikan imunitas, kita harus punya basic trust, ya, membangun atas sikoh bisikoh, ya, rasa percaya antara orang tua dan anak. Jangan justru anak gak percaya, ah, jangan diomongin kayak gituan mah, panik, ya, orang tua kita panik kan kalau dengar kayak gitu, udah gak usah kayak gitu. Jadi anak tuh rundingan aja sendiri gitu, udah kita selesaiin sendiri aja lah, ya susah jadi orang dulu kayak gitu kan, repot kayak gitu, kan dia mau udah teriak-teriak, apa nih kayak gitu seperti itu, ya. Jadi kalau pikir-pikir ini lebih dewasaan anaknya daripada orang tuanya. Ya, ya jadi saya rasa itu, nah, begitu juga tentang media, mungkin saya singgung sedikit. Mungkin saya pernah menunjukkan sebuah angka. Survei Riset Indonesia pada tahun 86 itu menghasilkan sebuah penelitian bahwa anak-anak Indonesia dari SD sampai SMA mereka menonton televisi selama 15.000 jam. Dan duduk di bangku sekolah dari SD sampai SMA selama 10.800 jam. Pada waktu libur sekolah mereka berhenti duduk di bangku sekolah, tetapi mereka tidak berhenti menonton televisi, bahkan lebih banyak lagi. Jadi libur sekolah gak ada, teman-teman kita ke sekolahan yuk, ngapain? Kita duduk di bangku sekolah, untuk apa? Nanti didudukin orang lain loh kalau gitu. Emangnya kursi DPR, kursi presiden, emangnya kalau ditinggal terus ditempatin orang lain, ya? Seperti itu. Nah, kalau orang tua, kalau 15.000 jam menonton televisi, 10.800 jam duduk di bangku sekolah, kalau begitu anak-anak Indonesia itu dididik oleh sekolah atau dididik oleh televisi? Nah itu bersalah. Jadi kalau ada temannya jatuh, ya apa? Temannya gimana? Langsung begini. Langsung begitu, coba bayangin. Iya kan? Langsung begitu. Ini kan bukan didikan sekolah, kan didikan televisi ini. Iya kan seperti itu. Apa mereka gak paham? Paham itu udah paham. Udah paham. Enggak, kalau diceritain nanti sangat kita yang ngajarin. Ya, nah, jadi, nah kalau ada orang tua punya anak terlalu gemuk badannya, ya obesitas. Apa kata dokter? Bapak ibu, kalau anak bapak dan ibu tidak mau, anak bapak dan ibu pada usia 30-35 tahun punya masalah jantung atau terkena serangan jantung, maka mulai sekarang terapkan diet untuk anak bapak dan ibu. Kira-kira kita sebagai orang tua, kita akan turuti tidak nasihat dokter? Kita ikuti. Begitu juga, anak-anak Indonesia itu sudah terlalu gemuk mengkonsum televisi. Tetapi mana orang tua Indonesia yang sudah menerapkan diet televisi untuk anak-anaknya? Itu persoalannya. Jadi kalau misalnya 15.800 jam menonton televisi, duduk bangku 10.800 jam, bisa nggak orang tua Indonesia membuat menonton televisinya dari SD sampai SMA itu hanya 5.400 jam. Separuhnya dari sekolah lah paling tidak. Jangan justru melebihi jam sekolah. Nah, itu mungkin menjadi satu persoalan. Ya. Dan keberhasilan mendidik anak, ya, itu bukan diukur dari apakah seseorang itu pendidik yang ahli, apakah dia seorang psikolog, apakah seorang kiai, apakah seorang ulama, apakah seorang profesor, apakah seorang yang punya status dan sosial dan kedudukan yang tinggi, apakah seorang kiai, apa seorang pemuka agama? Bukan. Tidak ada hubungannya antara tidak ada hubungannya antara kedudukan, ilmu, semua itu dengan keberhasilan dalam mendidik anak. Saya tidak percaya bahwa kiai akan berhasil mendidik anak lebih baik, psikolog bisa mendidik anaknya lebih baik, dan semua itu saya tidak percaya. Tidak ada hubungannya. Ya. Kalau mereka tidak mampu untuk mengawasi jalannya proses pendidikan anak-anak mereka. Coba bayangkan, anak kita sekolahkan, tapi nonton televisinya lebih banyak. Itu kan namanya kecolongan. Berarti kita tidak bisa handle, kita tidak bisa awasi, kita tidak bisa kontrol berjalannya proses pendidikan anak-anak kita. Nah begitu juga, mungkin saja dia anak kiai, tapi belum tentu dia soleh seperti bapaknya. Kalau kiai itu tidak bisa mengontrol jalannya. Di Indonesia pernah terjadi kasus biskuit beracun. Ke dalam adonan terigu biskuit itu tercampur sebanyak 2 karung pupuk urea. Coba kita bayangkan, apakah yang tekstur atau pupuk urea dengan terigu itu sama dari segi fisik gitu ya? Apakah sama? Kan kalau terigu itu lembut putih ya, kalau pupuk urea kan kasar berkristal. Ya kan seperti itu. kok bisa tertukar, kok bisa dicampur? Berarti quality control-nya itu rendah, bahkan mungkin tidak ada quality control. Apa yang terjadi kemudian? 13 orang meninggal di Gunung Kidul, 6 orang meninggal di Lampung, sekian orang meninggal. Akhirnya biskuit itu ditarik dari pasaran. Nah kira-kira pabrik biskuit mana yang lebih berkualitas? Yang menerapkan setiap 10.000 biskuit keluar diambil satu diteliti di laboratorium, apa yang menerapkan setiap 1.000 biskuit keluar diambil satu diteliti di laboratorium? Atau yang setiap 100 biskuit keluar diambil satu diteliti di laboratorium? Atau yang setiap 10 biskuit keluar diambil satu kemudian diteliti di laboratorium? Mana yang lebih berkualitas? Saya tidak menanyakan setiap satu biskuit keluar diambil satu diteliti di laboratorium. Saya tidak menanyakan itu. Ya. Itu kualitas terbaik tapi enggak jadi jualan biskuit. Iya kan? Seperti itu. Jadi jelas kan dalam persoalan apapun, ya. Berhasil tidak berhasilnya sebuah produk, apakah produk penelitian sangat bergantung dari quality control-nya. Jadi, apa? Sangat mungkin bapaknya kiai, tapi anaknya bebas ke bioskop, bebas nonton TV, bebas apa segala macam. Akhirnya apa? Tidak terawasi. Nah, ada satu persoalan di Indonesia yang agak sedikit unik. Tingkat kekhawatiran orang tua terhadap masa depan anak-anak mereka semakin meningkat, tetapi pengawasan kepada anak-anak mereka itu semakin mereka lepaskan. Coba bayangkan. Semakin khawatir, tapi tingkat pengawasan semakin dikendurkan. Harusnya kan, kalau semakin khawatir, harusnya tingkat pengawasan semakin diperkuat. Contoh sederhana. Banyak orang tua yang khawatir akan nasib anak remajanya terkena narkoba, pergaulan bebas, dan sebagainya. Tetapi, secara tidak sadar orang tua melepaskan pengawasan terhadap anaknya, semakin usianya semakin meningkat. Contoh sederhana, yang saya maksudkan pengawasan tidak harus selalu sebagai polisi. Tidak harus sebagai polisi. Ya. Kenapa orang tua berhenti mencium pipi kiri dan kanan anaknya ketika anaknya sudah lewat dari balita misalnya. Kalau udah SMP, SMA udah berhenti orang tua cium pipi kiri dan kanan. SD dicium pipi kiri dan kanan. SMP, SMA udah gak dicium lagi pipi kiri dan kanan. Saya masih ingat pengalaman saya punya kebiasaan ibu saya itu selalu cium pipi kiri dan kanannya sampai sekarang, hatta al-an. Sampai sekarang, saya 43 tahun, kalau ketemu, cium pipi kiri, pipi kanan, selalu seperti itu. Ada satu pengalaman yang berharga yang pernah saya alami, pada satu SMA, saya diajak oleh teman-teman saya untuk merokok. Saya mikir, kalau aku ikuti ajakan teman untuk merokok, aku pulang ke rumah, ibu pasti tahu. Karena dia tidak pernah berhenti mencium pipi kiri dan kanan, akhirnya saya memutuskan, saya tolak. Seperti itu. Alhamdulillah sampai sekarang saya tidak pernah merokok. Jadi bayangkan orang tua di Jakarta, ya, anaknya berangkat, ya, tong berangkat loh, ya be, udah pulang, tong pulang loh, ya be, gitu. Jadi komunikasi itu hanya pada mau berangkat atau pulang, gitu. Bahkan nggak pernah disentuh dia, jadi nggak tahu anaknya minum, ngerokok, apa segala macam, seperti itu. Ini contoh sederhana. Jadi kuncinya adalah pengawasan. Tapi pengawasan tidak harus selalu diartikan sebagai polisi. Itu tadi contoh. Ya. Orang tua berhenti mencium anak, itu berarti sudah melepaskan pengawasan. Apa sih dosanya kalau nyium anak sampai dia udah punya istri? Padahal istrinya juga tidak akan cemburu. Ya, seperti itu. Ini kan hanya sebuah contoh kecil, ya, seperti itu. Ya, baik. Terlalu panjang nih jawaban untuk penanya yang pertama. Oh iya. Ya, baik. Memang sebetulnya ini persoalan yang kita alami ya. Persoalan yang kita alami bahwa pada satu sisi kami pengen punya anak banyak, tapi jarak kelahiran antara anak yang satu dengan yang lain itu begitu dekat. Ya. Waktu saya belajar psikologi, semua teori psikologi mengatakan kalau jarak kelahiran begitu dekat, sementara kakak masih sangat membutuhkan kasih sayang orang tua, dan dia merasa bahwa kasih sayang orang tua beralih atau terampas kepada adiknya, maka akan timbul rasa kecemburuan kakak kepada adik, dan dia akan menjadikan adiknya itu sebagai musuh. Maka timbullah apa yang disebut sebagai sibling rivalry. Ya, permusuhan antara saudara-saudara kandung. Nah, saya bukan tidak membaca teori ini. Saya baca teori itu, dan kemudian saya bertanya, apakah saya akan berpegang pada teori itu, atau saya akan berpegang pada apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Rasulullah bangga akan jumlah keturunan yang banyak. Saya ingin punya anak banyak. Ya, kebetulan kami berdua sama-sama cinta anak. Ya, kalau tidak, tidak mungkin terjadi. Ya, seperti itu. Jadi saya suka anak, istrinya juga suka anak. Ya, tidak cukup sama-sama pasangan subur. Walaupun sama-sama pasangan subur, kalau tidak sama cinta pada anak, sulit ya untuk ya untuk apa? Untuk itu. Nah, kemudian saya berpikir ya bahwa ini hasil penelitian yang sudah diujikan oleh beribu-ribu orang. Tapi Rasulullah mengatakan, nah saya berpikir sederhana, teori itu betul. Cuman kalau kita jalankan sunnah Rasulullah, pasti ada jalan keluar. Pasti ada jalan keluar. Saya minta petunjuk kepada Allah, ya Allah, beri saya petunjuk gimana caranya. Saya bereksperimen. Ketika anak kedua itu pulang dari rumah sakit, saya letakkan anak kedua itu di tempat tidur. Letakkan tempat tidur, anak yang pertama justru saya gendong. Saya gendong dia, kemudian saya pegang tangan kanannya, saya bawa ke dadanya, saya tepuk dadanya sambil saya ajak dia memandang adiknya. Saya panggil adiknya, adik, adik, gitu. Ini abang nih, dek, adik, ini abang, dek. Ini abang nih, gitu, seperti itu. Wah, ini kakaknya yang saya gendong, senyum dia. Bangga dia, waduh. Aku dikenalin nih sebagai kakak nih, waduh. Sekarang yang memperhatiin aku ada tambah satu lagi nih. Apa Umi, Abi, sama ini nih, si kecil nih, siapa nih kecil nih sekarang? Ya, kayak gitu kan. Ini saya lakukan terus selama 2 pekan. Ya. Dan ternyata betul. Ketika kita sedang makan, dia masuk sendiri ke kamar adiknya. Saya cuma ngintip dari balik gorden. Di pinggir tempat tidur, dia senyum. Dek, dek, bang, dek, dek, bang, dek, gitu. Adek, adek, ini abang, dek. Ini kakakmu, dek. Bangga dengan bangganya. Berbeda. Nah, di sini kita lihat. Ya, bahwa saya tidak mengajarkan senior untuk mengenal juniornya. Tidak. Tapi saya suruh junior mengenal senior. Coba bayangkan kalau misalnya begitu pulang, ya, adiknya kita gendong, ya, kakaknya suruh jalan-jalan ngikutin bapaknya lagi gendong adiknya, ya, kenapa? Kamu mau tahu? Nih, lihat adikmu, cakep ya, putih, bersih, gitu, nggak kayak kamu hitam, jelek, bau, gitu. Iya kan? Kira-kira apa yang akan terjadi? Ya, kemarau, kemarahan, iya kan? Seperti itu. Begitu ditaruh, dia mau dekat, mau pegang apa tempat bedak adiknya. Eh, jangan, punya adik. Mau pegang tangannya, nanti tumpah gitu. Eh, tangan kamu kotor, jangan pegang. Gitu. Maka dia semakin yakin. Ah, benar kan? Aku sudah disisihkan. Gara-gara ini nih. Ini. Kayak gitu, ya. Lain kali mungkin kalau kita enggak ada di tempat, dia masuk kamar, ada batu baterai atau ada senter, diketok jidat adiknya 6 kali. Betak, betak, betak. Shaolin tempel di sini. Ya seperti itu, ya kan? Pernah baca surat kabar ada seorang bayi ditutup bantal oleh kakaknya sampai meninggal. Pernah terjadi. Jadi kakaknya masuk kamar, adiknya lagi tidur, ditutup bantal, dibekap itu, didudukin, ya sampai biru adiknya, ditinggal. Ya seperti itu. Nah ini adalah sebuah persoalan. Jadi artinya sebetulnya bisa di manage, insya Allah, ya. Dan kemudian ketika satu saat adiknya yang kedua ini masuk pesantren, si kakak itu sudah 3 bulan gak ketemu adiknya, dia bilang sama uminya, Umi, boleh gak abang bolos sekolah? Lalu ada apa? Udah lama gak ketemu sama adik, kangen. Pengen izin 3 hari, mau nginep di pesantren supaya ketemu adik. Gitu. Jadi, apa ta'liful kulub, ya, ikatan hati di antara mereka itu berbeda. Karena apa? Memang kita harus set bagaimana ya tidak terjadi itu tadi sibling rivalry di antara mereka. Baiklah, kemudian yang terakhir. Nah, bagaimana kalau misalnya sudah terlanjur? Nah, kalau sudah terlanjur, mulailah dengan membuat sebuah rapat keluarga. Ya kan? Rapat keluarga adalah tujuannya untuk menyelamatkan muka-muka orang tua. Coba bayangin, sebuah keluarga yang namanya bapak enggak pernah tuh masuk rumah assalamualaikum. Enggak pernah. Satu saat belajar sama ustaz dikasih tahu, "Pak, enggak boleh, Pak. Kalau bapak masuk rumah enggak kasih salam, nanti setan masuk." Setan ikut dompleng. Setan tuh ketawa-tawa. Dia kasih tahu teman-temannya. "Ho ho ho ho, teman-teman. Hari ini ada tempat bermalam gratis untuk kita." Nah, udah masuk, makannya enggak baca bismillah. Diumumin lagi, teman-teman, kita bukan dapat penginapan gratis saja, kita dapat makan malam gratis malam ini. Ho ho, ayo teman-teman, kita pesta pora gitu. Nah, rupanya terkesan si bapak itu diceritakan sama ustaznya tentang perilaku setan seperti itu. Akhirnya satu saat, mulai besoknya dia, "Assalamualaikum." Cekikikan anak ketawa. Itu seperti itu. Akhirnya apa? Besoknya enggak lagi. Merah dia muka, aduh. Aku maksudnya mau benar ngikut kata ustaz, masuk rumah assalamualaikum, diketawain gitu. Ya. Kenapa tawa-tawa? Mama, papa kayak tukang pijet mah. Assalamualaikum gitu kayak gitu. Ya Allah, ya Rabbi. Anak-anak Islam kayak begitu gitu ya. Ini persoalan. Ya, itu bukannya tidak ada. Ya, bukannya tidak ada. Nah, kalau kita punya satu kebiasaan sudah terlanjur, kita buat sebuah rapat keluarga. Nah, dalam rapat keluarga itu kita coba sampaikan visi keluarga kita. Ya, pertama kita ucapkan terima kasih kita kepada mereka bahwa mereka adalah apa kebanggaan ayah dan ibu, bahwa setiap anggota keluarga ini hanya tiga yang ayah ingin atau ayah ibu inginkan dari keluarga ini, hanya tiga hal dari masing-masing. Yaitu masing-masing kita memenuhi ketiga kriteria, yaitu benar, pintar, segar. Benar, pintar, segar. Benar, pintar, segar. Kalau kamu lalai dari sholat berarti tidak benar. Kalau kamu malas belajar berarti tidak pintar. Kalau kamu tidak menjaga kesehatan kamu atau kamu tidak sarapan, itu berarti tidak segar. Benar, pintar, segar. Jadi kalau nanti satu saat anak gak sarapan, loh kok kamu gak sarapan, nanti gak segar kamu. Ya. Loh kok nggak belajar gitu, nanti kamu nggak pintar. Jangan ditunda-tunda dong sholat, itu nggak benar. Nah, jadi kita cukup benar, pintar, segar. Jadi anak pun tahu, oh ternyata papa sama mama selama ini suka ribut, rame, kita diomelin mulu. Kita pikir orang tua tuh maunya banyak, ternyata enggak, cuma tiga ya. Habis nggak dari dulu sih disosialisasikan itu manhajnya. Ya, lebih itu. Ya, walau bisa, mungkin bisa ditambahkan oleh Ustazah Yaya Isra. Cukup. Ya. Waktunya gimana? Masih bisa. Masih dikit. Saya pikir apa yang disampaikan Pak Budi sudah cukup ya, insya Allah. Mungkin untuk menekankan bagaimana dalam rapat keluarga itu kita konsisten ya. Misalnya kalau ada hal-hal yang ingin kita lakukan ya, atau buat aturan baru di rumah, atau ada hal baru yang ingin dilakukan bersama, itu harus rapat keluarga ya. Dan visi keluarga segar, pintar, benar itu selalu kita ulang-ulang ya. Segar, pintar, benar. Atau mungkin tadi kalau saya biasanya segar, pintar, benar ya. Segar fisiknya sehat ya, pintar intelektualnya memadai, dan benar akidahnya benar ya. Jadi kita gampang sekali mengontrol mereka dari jauh, misalnya abang sudah makan belum? Belum gitu ya. Kalau belum berarti enggak mau jadi anak segar ya. Sudah sholat belum? Sudah tilawah Quran belum ya? Kalau belum berarti kamu belum mau menjadi anak benar ya. Kalau misalnya sudah belajar belum? Belum. Berarti kamu belum mau menjadi anak pintar gitu ya. Jadi salah tiga hal ini yang selalu kami ulang-ulang ya dalam mendidik anak ya. Dan sekali lagi kami juga masih belajar ya, walaupun 13 masih belajar mendidik anak. Mohon doanya agar mereka saleh semua, insya Allah. Dan kita semua di sini dikaruniai keturunan yang solih dan solihat ya, dan menyebabkan negeri kita insya Allah mendapat gelar dari Allah baldah thayyibah wa rabbun ghafur ya, negeri yang baik dan Allah ridha pada penduduknya. Ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.